panas. Enggak. Sakitnya yo, enggak. Yo sekarang buat pasukan-pasukan semuanya, tetap Anda yes dengan Kamelia. Terimalah dengan tebang Cidro. Mainkan. Bersama Kamelia. Lan. Tapi pasti. Sementara masih kosong-kosong. Ya. Ya di kiri panggung. Mas Lodor. Lodor. Usil. Anak kamu. Lu kita lapor. Ari Kansel juga. Wahyu Jati. Agus Jepe. Sekarang karena waktu pun sudah tidak mencukupi.